Mayahu, mayahu, mayaha, mayahi, mayahu, mayahu, mayaha, mayahi, mayahu, mayahu, mayaha, mayahi, mayahu, mayahu, mayaha. Apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa lagi. Apa kabar denganmu? Rindukah kau padaku? Eko, eko, eko, ketemu lagi. Sayang, apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa lagi. Apa kabar denganmu? Rindukah kau padaku? Kita ketemu lagi, apa aku ini mimpi? Kalau boleh jujur padamu, ingin pelukan, terus buka-bukaan. Tapi aku takut bokapmu yang sangatnya kaya preman. Pengennya sih buka-bukaan, tapi sekarang jangan buka-bukaan. Kalau kamu sudah gak tahan, kita kawin bulan depan. Mayahi, mayahu, mayahu, mayaha, mayahi, mayahu, mayahu, mayaha, mayahi, mayahu.